Betapa rindu hatiku ingin bertemu denganmu. Sungguh lama kau menunggu, sayang. Bukan datang untukmu. Bertahun sudah berlalu, terpisah jarak yang jauh. Kini dekat di mataku, sayang. Kenapa kau diam membisu? Surprise, aku datang untukmu, sayang. Aku sangat merindukanmu. Siapa dia di sampingmu? Mengapa ada di rumahmu? Sungguh teganya kau see.